الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، sebagaimana kita rencanakan bahwa kajian kita kali ini mulai membahas tentang fikih muamalat. Kenapa kita bahas tentang fikih muamalat? Karena muamalat ini sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ada yang hari ini tidak melakukan muamalat sama sekali. Untuk seharian dari mulai melek sampai detik ini tidak melakukan muamalat sama sekali. Mungkin tidak melakukan muamalah sama sekali. Hampir tidak ada. Karena muamalah ini interaksi antara dua manusia. Dan tidak hanya terbatas pada jual beli. Atau bangun tidur dibuatin masakan sama kalau sudah menikah sama istrinya. Untuk terima ini muamalah, atau pergi beli sarapan buat istrinya, jelas muamalah. Atau ketemu di jalan ngajakin pengajian, ayo saya loncengkan, ini juga muamalah. Jadi karena sangat kompleksnya masalah muamalah ini, sangat bervariasi dan tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari, maka penting kita untuk mempelajari ahkam atau aturan-aturan terkait yang namanya muamalah. Muamalah adalah seperempat dari ilmu fikih. Ilmu fikih secara keseluruhan bisa kita bagi menjadi empat bagian utama. Yang pertama fikih ibadat, mengikuti apa saja. Ada yang menganggap thaharah itu bab yang berdiri sendiri. Tapi ada juga yang menganggapnya sebagai bagian dari sholat, karena thaharah adalah syarat sahnya sholat. Jadi meliputi rukun Islam selain syahadat itu, sholat, kemudian zakat, kemudian shaum, kemudian haji. Ada lagi? Gak ada lagi ibadah? Benar? Gak ada ibadah selain empat ini? Ada jihad fisabilillah. Walaupun ini punya dua sisi, ada yang menganggapnya satu sisi sebagai ibadah. Ada juga yang mengatakannya sebagai bentuk muamalah, karena jihad ini adalah bagaimana menyikapi orang kafir yang masuk kategori kafir harbi. Kalau melihat ada sebagian ulama yang memasukkannya ke dalam ibadah. Ini seperempat. Berikutnya adalah muamalah. Muamalah ini meliputi interaksi sesama manusia. Ada lima kategori utama yang masuk dalam pengertian muamalah. Ada yang namanya muawwawah. Saya cenderung tidak menerjemahkan dengan istilah-istilah yang terjemahan-terjemahan ini. Nanti kalau antum cari di buku fikih itu nya nggak ketemu. Ketemunya istilah sini muawwawah. Jadi kata-kata awwaba yu'awwibu iwadhan wa mu'awwabatan. maknanya adalah akhzun wa ata. Akhzun itu apa? Mengambil, ata memberi. Jadi ada sesuatu yang diambil dan ada sesuatu yang diberikan. Ya, ini masuk kategori muamalah jenis pertama, muawadhah. Nanti akan ada macam-macamnya muawadhah itu apa saja, kita akan bahas nanti. Dan sekarang kita jelaskan dulu secara garis besar. Jadi seperempat ilmu fikih, yang pertama dari ibadah, yang kedua adalah muamalah, dan muamalah ini terbagi menjadi lima kategori utama. Yang pertama muawadhah, ada yang diberikan dan ada yang diambil. Yang kedua akhdhun bila 'udhd, mengambil saja tapi tidak memberi. Ini bagian dari muamalah. Apa contohnya mengambil saja bila tanpa memberi, nanti akan kita bahas. Seperti misalnya warisan. Orang dapat warisan itu kan dapat apa? Ngambil saja enggak bayar apa-apa. Ini masuk dalam salah satu bagian dari muamalah, muamalah. Yang ketiga tabarru'an, lawan dari yang kedua. Beri tok tanpa mengambil, seperti wakaf, hadiah, sedekah. Memberi, apa kompensasinya enggak? Enggak ada. Ini juga bagian dari muamalah. Bagian yang keempat musyarakat. Musyarakat ini kerjasama, berserikat. Ayo, saya yang nyiapin modalnya, kamu yang ngelola misalnya. Nanti untungnya kita bagi dua. Atau kita modalin bareng-bareng, kita kelola bareng-bareng. Keuntungan sesuai kesepakatan. Kalau kerugian sesuai modal masing-masing. Ini juga bagian dari musyarakat. Ada lagi musyarakat yang sifatnya tanpa modal. Modal berupa uang enggak ada, tapi masing-masing ini memiliki kelebihan. Yang satu kelebihannya adalah dia tokoh masyarakat, figur public figure, apa public figure, orang percaya sama dia. Yang satu lagi kelebihannya misalnya apa gitu ya, kemudian mereka kerjasama dan mengelola barang-barang, modalnya pun modal pinjam, orang percaya sama dia mau pinjemin. Kemudian dikelola barang-barang dan keuntungan dibagi dua misalnya. Ini bentuk dari muamalah yang keempat yaitu musyarakah, persekutuan atau partnership, kemitraan. Yang kelima termasuk jenis muamalah adalah tawziqah. Mungkin kalau diterjemahkan itu akad yang fungsinya menguatkan akad lain. Jadi dia bukan akad yang berdiri sendiri, tapi yang fungsinya menguatkan akad lain, seperti jaminan, bongan, kafalah. Jadi orang jual beli misalnya, yang belum jual beli dengan cara hutang tidak tunai, mau kredit kendaraan bermotor atau kredit rumah. Sebagai developer, dia tentunya tidak akan melepas begitu saja rumah seharga miliaran ini, kecuali kalau ada jaminan misalnya. Jaminannya apa? Dia akan bayar, dia akan lunasi. Mobil apalagi, mobil bisa dibawa kabur, rumah tidak bisa dibawa kabur, tapi mobil bisa dibawa kabur. Jaminannya apa? Kalau dia bakal bayar lebih sampai lunas pada waktunya. Misalnya BPKB-nya saya tahan dulu. Ditahannya BPKB ini akad, tapi dia bukan akad yang berdiri sendiri. Dia untuk menguatkan akad jual beli tempo ini. Atau misalnya, oke lah boleh, tapi saya minta jaminan. Apa jaminan? Sertifikat rumah misalnya. Atau jaminannya saya minta seseorang yang siap menjamin bahwa Anda bakal melunasi utang. Dan orang itu harus orang yang saya kenal. Nah, ini juga bentuk tawthiqah. Mungkin terjemahannya otentikasi. Mengotentikan, membakukan suatu akad. Jadi itu secara global kategorisasi dari akad muamalah. Yang pertama apa tadi? Muawadhah. Apa maknanya secara sederhana? Memberi dan menerima. Ada yang diberikan dan ada yang diambil. Yang kedua, ngambil saja tanpa memberikan apa-apa. Contohnya, menerima warisan, menerima hadiah, ya, menerima sedekah. Yang ketiga sebaliknya, yang kedua yaitu memberi saja tanpa mengambil. Contohnya, wakaf, ngasih hadiah, ngasih sedekah. Yang keempat, musyarakah, kerjasama, kumitan, partnership. Ada yang ngasih modal, ada yang ngelola, atau dua-duanya modal, salah satu mengelola, atau sama-sama dikelola, tergantung bentuk perserikatannya. Yang kelima, tausiah. Tausiah itu untuk penguatan akad yang fungsinya menguatkan, melegalkan, meresmikan akad yang lain. Seperti jaminan. Baik. Sekarang kita masuk ke jenis muamalah yang pertama, yaitu al-mu'awadhah. Al-mu'awadhah ini ada 7 macam. Terbagi lagi menjadi 7 macam. Apa di antaranya? Yang paling terkenal, bentuk mu'awadhah paling terkenal itu jual beli. Bahasa Arabnya bayron, ya, bayron. Jual beli ini salah satu dari bentuk akad muawadhah yang paling terkenal. Apa sih definisi bay secara istilah itu apa? Bay itu artinya mubadalah atau muawadhatu malin bimalin ala wajhi tabdid. Mu'awadhah, tukar menukar mal di mal, harta dengan harta lain, ala wajhi tabdid, yang bersifat selamanya, ditukar untuk selamanya, ya, dipindahkan kepemilikannya untuk selamanya. Ada juga yang mendefinisikan Syekh Sulaiman atau Haili Habibullah mendefinisikan bay dengan definisi yang lebih akurat lagi. Beliau mengatakan mubadalatu malin au manfaatin mubaha bimithli ahadihima ala wajhi tabdid ghairur riba wala qard. Ada panjang ya, tapi ini akan sangat akurat sekali. Jami'ul wamani. Definisi yang baik itu adalah definisi yang mengumpulkan semua unsur-unsurnya dan sekaligus bisa mencegah yang di luar itu untuk masuk dalam pengertian itu. Itu definisi yang paling bagus. Tarif jami'ul wamani. Tidak ada yang tercecer dari yang harus masuk dan tidak ada yang menyusup dari yang bukan merupakan bagiannya. Mubadalah, tukar menukar malin suatu harta au manfaatin mubah, mungkin tidak berupa barang tapi berupa manfaat, manfaat yang mubah, harus mubah. Misal saya punya keahlian, apa keahlian Anda? Menjahit. Saya dijual? Bisa. Dijual dengan kompensasi apa? Bisa duit, bisa juga manfaat lain. Sama-sama manfaat. Saya punya barang, apa misalnya? HP. Bisa dijual? Bisa. Imbalannya apa? Boleh uang, boleh barang, boleh manfaat juga. Uang ini termasuk mal. Barang juga mal. Kalau manfaat ini abstrak, enggak ada wujudnya, tapi bisa dinilai. Keahlian, keterampilan, ilmu itu manfaat. Bisa dijual, ditukarkan dengan kompensasi sama-sama manfaat atau sama-sama barang. Barang dengan barang dengan uang, manfaat dengan barang, manfaat dengan uang. Ini semua masuk dalam kategori jual beli. Ala wajh at-tabi yang bersifat selamanya. Lain dengan sewa menyewa itu temporer. Dibatasi 1 bulan, 1 hari, 1 jam, 1 tahun, 10 tahun. Pokoknya ada batas, itu masuk kategori sewa menyewa. Ini yang membedakan antara jual beli dengan sewa menyewa. Sampai kapan itu dimiliki, itu yang menjadi pembedanya. Kalau jual beli ya selamanya. Kalau mau pindah lagi, harus dengan akad baru. Ya mungkin kita gak dikatakan ini selamanya, apa yang misalnya. Artinya selamanya ini selama tidak ada akad baru gitu. Maka dia akan berpindah selamanya kemudian. Tapi kalau sewa menyewa, itu tidak menjadikan barang atau jasa atau uang itu atau apa namanya manfaat itu menjadi berpindah selamanya, tidak. Karena sudah terus dibatasi dari awal akad. Akadnya ini akan selesai sesuai dengan selesainya tempo yang disepakati. Tanpa perlu ada akad baru, tanpa perlu ada serah terima, otomatis ketika ini sudah selesai, sudah tidak ada hak lagi bagi si penyewa untuk memanfaatkan, dan tidak ada hak lagi bagi si pemilik barang untuk minta bayaran. Selesai akadnya di situ. Jadi definisi jual beli atau bay adalah mubadalah mal atau muawalah mal. Bisa kita namakan mubadalah, bisa kita namakan muawalah. Harta dengan harta atau manfaat yang hukumnya mubah, harus mubah. Kalau haram nggak boleh. Seperti menjual barang yang fungsinya itu haram, khamr misalnya, atau buku-buku yang berisi ilmu sihir, mujarrabat, ya, kitab-kitab yang berisi akidah-akidahnya orang yang sesat, penuh dengan syubhat misalnya, atau majalah apa misalnya yang haram, majalah porno, VCD porno, narkoba, ini semua manfaatnya haram, ini tidak sah untuk diperjualbelikan. Kalau dianggap tidak sah, berarti barang itu tidak berpindah kepemilikannya, dan uang juga tidak sah untuk dibayarkan. Bahkan barang itu sendiri mungkin tidak bisa dianggap sebagai harta dalam Islam. Jadi yang namanya harta, mal, itu harus sesuatu yang memiliki manfaat yang mubah. Atau paling tidak, zatnya ini tidak najis, tidak haram. Babi, gak bisa dianggap sebagai harta. Ya, zatnya itu sudah diharamkan. Khamar juga begitu. Darah juga begitu. Bangkai juga begitu. Benda-benda yang najis, secara adatnya tidak dianggap najis, tidak boleh diperjualbelikan. Para tidak memiliki kepemilikan. Walaupun itu dari dia, kencingnya dia, boleh dijual. Tidak boleh najis. Darahnya dia juga tidak boleh dijual. Donor darah itu tidak boleh yang dijual darahnya. Tidak boleh, darah itu najis. Darah yang keluar dari tubuh darah, itu statusnya najis. Ijma ulama. Semua darah yang keluar dari pembuluh darah itu najis, nggak perlu diperjualbelikan. Nah, kalau saya, kalau butuh darah mau bayar, kan? Datang ke PMI mau bayar. Nah, bayarnya buat apa? Apakah buat darah yang akan diambil, ataukah karena proses penyimpanan darah ini membutuhkan biaya operasional? Darah itu diambil dari yang mendonorkan, pakai suntikan, pakai selang, pakai kantong plastik itu ada duitnya nggak? Ada dong. Terus disimpannya tapi laci itu. Kalau aku mau pakai darah yang disimpan di laci nggak apa-apa. Tapi aku bisa mati nanti pakai darah kayak gitu. Terkontaminasi. Orangnya harus dicek dulu. Dia punya penyakit menular nggak? Lalu ngecek aja nggak butuh biaya. Jadi bukan karena darahnya yang dijual. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, antum pun ketika bayar bukan karena antum beli darah, bukan. Ini untuk ganti biaya maintenance, perawatan, penyimpanan dan memindahkan sesuatu yang memang itu membutuhkan biaya. Jadi bukan darah yang dijual. Jadi mubadalah tumalim dimalim au manfa'atil mubahah. Manfaatnya harus mubah. Jadi yang memiliki manfaat yang diharamkan maka tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya alat musik. Alat musik dengan berbagai macam bentuknya. Mau struling, mau gitar, mau piano, mau organ, mau apapun. Karena manfaatnya haram. Selagi dia berbentuk sebagai alat musik dan difungsikan sebagai alat musik, maka dia tidak boleh diperjualbelikan, bahkan tidak dianggap sebagai harta. Kalau rusak, tidak ada kompensasi di mata syariat. Tidak ada kewajiban untuk menggantikan sesuatu yang rusak, karena dia sendiri tidak diperhitungkan. Wujud luka demi adanya dengan tidak adanya dianggap sama. Ala wajib takdir yang berlaku selamanya tukang-tukangnya ini royal riba wal qard, dan dia bukan riba dan juga bukan utang piutang, karena utang piutang itu secara bentuk mirip dengan tukar menukar harta. Dan utang ini nggak harus uang ya. Definisi utang qard dalam bahasa fikih itu tidak harus uang kita pinjamkan ke orang lain dan dia mengembalikan berupa uang, enggak. Barang dengan barang juga sama, hukumnya kor. Ya. Tolong saya diutangi 1000 meter kain putih, jenisnya ini. Sudah, dia manfaatkan, dia print, dia harus dia jual, dapat duit, dia beli kain yang sejenis. Dia kembalikan, itu kor. Beras ditukar dibalik, pinjam saya utangi beras satu kintal, terserah mau dimakan mau diapa, mungkin dimanfaatkan dan dia kembali itu berupa beras. Ini kan harta, ditukar harta juga kan sebetulnya, tapi ini tidak masuk jual beli, ini maksudnya kal. Dan juga tidak boleh mengandung riba itu ada tukar menukar harta juga, memberikan 10 juta dikembalikan 11 juta uang. Nah, ini tidak masuk dalam jual beli. Karena apa? Wa ahal wa yaqulu innamal bay'u mithlu riba. Orang musyrik bilang bay' dengan riba itu sama. Allah bilang wa ahal Allahu bay'a haram riba. Sama. Kalau bay' itu halal, kalau riba itu haram. Baik. Bentuk dari muawadhah yang keberapa? Kedua. Yang pertama dari baik, jual beli. Yang kedua adalah sudah kita singgung tadi sebetulnya. Sewa, menyewa atau bahasa fikihnya ijarah. Kalau ijarah ini adalah muawadhah atau mubadalah malin bimanfaatin muaqqadah. Tukar menukar harta dengan manfaat yang temporer. Tahu temporer ya? Ada temponya, bukan selamanya. Harta ditukar dengan manfaat tapi bersifat temporer sampai batas waktu tertentu. Selama dia ditentukan maka dia masuk ijarah. Walaupun panjang, 90 tahun misalnya. Hak guna bangunan 20 tahun itu masuk sewa menyewa, karena tidak selamanya harta ditukar dengan manfaat. Rental mobil, mobilnya nggak antum miliki kan, enggak, tapi manfaat dari mobil itu yang antum miliki. Bisa untuk alat transportasi, bisa untuk alat angkut, itu manfaatnya yang antum beli, tapi tidak selamanya, dibatasi dengan waktu per hari, ya. Apakah misalnya saya mau sewa 5 hari, itu sudah bayarannya per hari sekian kali 5, ya. Begitu selesai 5 hari, selesai akan mobilnya kembali kepada yang punya mobil. Dan dia tidak berhak minta uang lagi, karena hari ke-6 ini sudah di luar akad. Kalau mau ya harus akad lagi. Tergantung mau nggak disewa lagi. Kalau nggak mau nyewa lagi ya sudah selesai akadnya dengan waktu yang ditentukan di awal itu. Sewa rumah, sewa apalagi misalnya toko, buku, apapun yang bisa dipersewakan, alat-alat, mesin berat, ya, alat berat, peralatan, perkakas, semua yang manfaatnya mubah, harus mubah juga manfaatnya. Manfaatnya haram, tidak boleh dipersewakan. Karena sebetulnya sewanya itu menjual manfaat. Ya, sebetulnya menyewa itu, sewanya adalah jual beli manfaat, tapi dipakai tempo. Yang berikutnya qard. Qard ini masuk dalam akad muawadhah sebagaimana telah kita singgung. Apa definisi qard ini penting? Qard itu adalah daf'u malin, daf'u menyerahkan mal harta. Liman yantafi'u bi, harta ini bisa uang, bisa apa? Bisa barang. Diserahkan kepada orang yang bisa memanfaatkannya. Jadi tujuan barang ini atau uang ini diserahkan kepada si fulan adalah supaya dia manfaatkan. Wa yaruddu badalahu, dan si fulan harus mengembalikan badalnya. Badal itu gantinya, bukan barang itu sendiri harus kembali, bukan, tapi barang yang sejenis dengannya, yang senilai dengannya. Kalau uang ya uang ya senilai dengannya. Contohnya begini, misal yang kita serahkan ini berupa uang 1 juta rupiah. Uang yang kita serahkan ini, kalau kita lihat yang lembarnya ini ada nomor serinya, nomor seri sekian, ada 10 lembar kertas merah yang halus-halus, ya, 100 ribuan. Kita serahkan nih, saya ini sebagai qard. Itu kayak dipakai untuk beli macam-macam. Berapa kapan akan dikembalikan? Minggu depan. Minggu depan datang, si bulan ini datang, nih saya kembalikan. Apa yang dikembalikan itu nomor seri berapa? Enggak. Enggak, ada yang lecek, ada yang pecahannya beda, sudah 50 ribuan. Yang jelas jumlahnya sama, 1 juta. Mau pecahan 50 ribuan, mau 100 ribuan, mau kombinasi, mau 10 ribu, mau 1000-1000, terhasil saja. Saya kembali ke 1000. Pecahan 1000, jumlahnya 1000 lembar. Sah. Nah, tapi uangnya untuk dimanfaatkan. Kalau setelah kita memahami definisi qard di sini, pertanyaannya, boleh nggak uang yang kita tabung di bank itu dinamakan wadiah? Kita nitip sama bank, sah nggak dinamakan wadiah? Untuk menjawab ini kita harus tahu wadiah itu apa. Nah, wadiah termasuk cuman ini bukan akad tabarruk. Wadiah itu maksudnya bukan akad mawar, tapi akad tabarruk. Yang jenis lain. Bedanya dengan wadiah, karena ini ada keracuan di sini. Kalau wadi'ah itu dar'umalin liman yahfadhuhu, bukan yang tafi'uhi iluhan, tapi yang yahfadhuhu, menyerahkan harta, bisa uang, bisa barang, kepada seseorang yang bisa menjaganya. Jadi tujuannya supaya disimpan, dijaga, bukan untuk dimanfaatkan. Wa yaruddu 'ainahu, dan dia mengembalikan barangnya itu sendiri, zatnya yang dikembalikan. HP misalnya, ini wadi'ah ya, sudah masuk ke lemari, baliknya juga HP ini nggak berubah. Uang masuk ke safety box kunci, daftar mana titipan saya, buka lagi ini, nggak ada yang berubah. Ada lagi yang namanya ariyah. Dafu mal liman yantafi'u bihi wa yaruddu 'ainahu. Ariyah dengan qard itu pembedanya hanya yang dikembalikan ini apa? Sama-sama barang itu atau uang itu diberikan atau diserahkan kepada orang yang bisa memanfaatkannya. Hanya saja kalau ariyah atau pinjam meminjam, yang dikembalikan ya barang itu sendiri. Jadi kalau uang, susah untuk mau ariyah uang. Gimana caranya ariyah uang? Ya mungkin bisa, tapi dalam bentuk yang sangat sempit. Dulu itu uang dalam bentuk mata uang logam, emas atau perak, dinar atau dirham. Kadang ada orang pinjam dinar yang masih asli, bukan dinar aspal. Jadi dinar pun macam-macam kualitasnya, ada yang dicampur tembaganya banyak, ada yang memang emasnya lebih banyak. Nah kalau dia ingin memverifikasi ini, saya dapat uang 1000 dinar, saya tidak tahu mana di antara 1000 dinar ini yang dinarnya asli dan mana yang tiruan, saya pinjam dong dinar punya yang asli. Nah ini bisa pinjam buat nimbang. Oh, timbangannya beratnya hampir sama, berarti ini yang ini asli. Yang dulu ini kok ini lebih berat atau lebih ringan, berarti yang ini palsu. Yang dikembalikan benar gue sendiri. Atau nah, pinjam uang 100.000 buat sampel, saya ingin bandingkan banget 100.000 edisi baru yang asli dengan mungkin yang tiruan. Kalau saya punya contohnya yang asli, saya bisa cocokkan, nanti saya kembalikan lagi, bisa. Tapi hanya dalam bentuk yang terbatas. Kalau barang lebih fleksibel, saya pinjam barang ini kembalikan dengan barang yang sama, saya manfaatkan barangnya, kembali barangnya seperti sebelumnya. Baik, kita ada dulu. Baik, jadi sudah ada 4 atau 3 ya. Saya ulang lagi, bagian-bagian atau jenis-jenis akan mu'awabat. Yang pertama adalah baik. Definisinya apa? Tukar menukar harta dengan harta untuk selamanya. Tukar menukar harta dengan harta untuk dimiliki selamanya. Yang kedua adalah ijarah atau sewa menyewa. Definisinya adalah tukar menukar harta dengan manfaat secara temporer. Yang ketiga adalah qard, yaitu menyerahkan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian dikembalikan gantinya, bukan zatnya. Yang keempat, tadi wadiah sama ariyah ini tidak masuk dalam mu'awadah ya, tidak masuk dalam mu'awadah. Yang masuk dalam mu'awadah jenis yang keempat adalah al-ju'alah. Al-ju'alah, ju'alah ini semacam sayembara gitu. Siapa yang bisa menemukan motor saya yang dirampok semalam, saya akan berikan dia 10 juta. Caranya nyarinya bagaimana? Terserah. Pokoknya saya minta hasilnya. Jadi akad ini mabni ala jahalah, dibangun atas dasar ketidakjelasan. Tidak jelas dari sisi bagaimana cara mewujudkan. Yang dijelaskan hanyalah upah dan apa yang diminta. Saya minta hasilnya. Ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya agen, orang diposisikan sebagai agen. Jualnya, tugasnya menjual atau sales. Kalau kamu bisa jual barang ini, maka setiap bisnis kamu saya beri sekian. Terserah caranya, mau dengan iklan, mau dengan datangin rumah orang, mau dengan dipajang di pinggir jalan, apa terserah. Yang penting tiap laku saya kasih sekian. Itu jualan. Secara definisi, al-iltizam bidaf'i malin muqabil amal ghair mu'ayyan. Adanya komitmen untuk memberikan harta sebagai kompensasi atau imbalan atas suatu perbuatan yang tidak dijelaskan. Perbuatannya tidak dijelaskan, tapi hasilnya ya. Ya, sekali lagi yang kita didik di sini adalah hasilnya. Caranya bagaimana, itu bukan urusan. Yang jelas kalau kamu bisa wujudkan ini, kamu saya kasih ini. Ngasihnya pun belakangan, bukan di depan. Ngasihnya belakangan. Jadi iltizam ini adalah komitmen, janji untuk memberikan suatu harta sebagai kompensasi dari suatu usaha yang tidak ditentukan secara detail. Akan saya barang lah kalau dalam bahasa Indonesia. Baik, itu agar bahasa fikihnya apa tadi, ju'ala, berangkat dari firman Allah ketika Dzulqarnain mendatangi suatu kaum, dia bilang qul ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Bisa enggak kami beri kamu suatu upah dengan catatan kamu bangun ke gedung yang bisa memisahkan, melindungi kami dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Cara bangun itu terserah kamu. Yang penting kami ingin celah antara dua gunung ini kau tutup dengan tembok yang kuat. Nah itu dalil yang menjadi kebijakan agar juara. Yang kelima adalah agar sabaqo, as-sabaqo. Sibaqo, bahannya di fathah, semuanya di fathah. Sabaq. Sabaq ini dari kata-kata sabaqo yusabiqu. Memang ada kaitan dengan lomba. Jadi harta yang diberikan dalam perlombaan. Dua orang berlomba masing-masing urunan 1000 lomba apa, ada lomba-lomba tertentu yang diperbolehkan, balap kuda, balap unta, memanah. Mas hadirnya hanya menyebutkan tiga hal ini, la sabaqa illa fi hafirin au khufin au raslin. Tidak boleh ada perlombaan berhadiah kecuali pada salah satu di antara tiga macam lomba saja. Lomba berhadiah ini di mana pesertanya itu urun nyumbang. Ya. Saya nyumbang 1000, 1000, 1000. Kemudian masing-masing berlomba, lomba mana atau lomba berkuda, naik kuda, pacuan kuda atau lomba balap unta. Yang menang mendapatkan semua uang yang disetorkan tadi itu. Ini bentuk sadaq. Ini termasuk mu'awadhah. Ya, ada tukar-menukar harta di sini. Tapi terkait dengan perlombaan. Yang keenam, akad as-sulhu, damai. Artinya secara bahasa ayo kita berdamai. Maksudnya apa? Mu'aqadah yutawassalu biha ila muwafaqatin baina mukhtalifain. Suatu akad yang tujuannya mengakurkan dua pihak yang bersengketa. Suatu akad yang tujuannya untuk mengakurkan dua pihak yang bersengketa. Contoh, si A dan si B. A berhutang kepada B, ya, sebesar misalnya 1 juta. B ingatnya hutangnya itu lebih dari 1 juta, 1,5. Ketika datang waktu pelunasan, mereka berselisih. Kok cuma 1 juta? Nah, utang saya, oh enggak, saya ini 1 juta. Nah, ini kan ada perselisihan di sini. Maka ketika kita ingin mengakurkan, perlu mungkin ada akad baru. Ya sudahlah, kita damai saja, bayar 1/4 bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa, 1/4. B bagaimana B? Ya sudah, daripada yang 1/4 hilang juga, mendingan balik 1/4. Nah, daripada saya bayar 1/2, mending saya cuma bayar 1/4. Ini bentuk sudah, bentuk perdamaian. Bisa dengan cara lain, misal A beli mobil seharga 100 juta tempo 1 tahun. Jadi tidak dibayar sekarang, bayarnya tahun depan. Dipakailah mobil ini, pakai untuk usaha pas. Malam besoknya pelunasan, mobil ini kejatuhan misalnya rumah, kena gempa rumahnya, jatuh ngambul ke rumah, jadi lempeng mobil. Aduh, besok pelunasan mobil sudah jadi lempeng. Datanglah si B ini kepada A. Saya tahu bahwa hari ini adalah tempo saya untuk bayar mobilnya. Tahun lalu saya beli dari A seharga 100 juta. Tapi lihat nih mobilnya, semalam kena gempa, sekarang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Bagaimana kalau saya bayar 80 aja gimana? Nah, ini termasuk sulit. Ya, termasuk sulit. Ya, kalau saya bayar 100 juta, barangnya sudah tidak bisa berwujud lagi. Gimana kalau saya bayar 80 aja? Ini sulit. Ini akad baru sebetulnya. Ya, akad baru. Dan sulit itu ada dua macam. Sulit karena dia mengakui atau karena dia mengingkari. Dalam contoh yang pertama, karena mengingkari. Enggak, kalau saya 1 juta, oh enggak, 1,5. Masing-masing tidak mengakui. Diperdamaikan. Yang kedua ini, karena ngakui, memang saya harusnya bayar 100 juta, tapi barangnya sudah kayak gini, bagaimana kalau saya bayar 80 aja ya? Oh ya sudah, gak apa-apa, atau jangan 80 lah, 90. Ya sudah, yang 10 jutanya ini sifatnya adalah dimaafkan begitu saja, digugurkan dari hutang. Yang ketujuh, ini jenis akad mu'awadhah yang terakhir adalah yang dikenal dengan istilah qismatut taradhi. Qismatut taradhi ini adalah pembagian atas dasar sukarela. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang seseorang atau dua orang, ini enggak bisa kalau satu orang, harus sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Kasusnya hanya berlaku ketika suatu harta itu dimiliki secara kolektif oleh dua orang atau lebih dan tidak bisa dibagi rata. pasti ada salah satu pihak yang terkena madharat kalau dipaksakan untuk dibagi. Misalnya mobil. Piye cara bagi mobil? Tidak bisa. Ya sama si B. Ya. Budi sama Joko misalnya. Ayo. Saya perlu mobil tapi duitnya enggak cukup. Joko juga gitu. Saya juga perlu duitnya enggak cukup. Ayo kita merger yuk duitnya. Kita belikan mobil. Misalnya masing-masing kurun 50 juta mobil beli Lamborghini. Loh, boleh-boleh bisa ke kawan yang muncul sekarang dia sekitar 10 ya. Mereknya tok Lamborghini. Rukunnya di tempelkan. Mobilnya Avanza. Nah, tempel Lamborghini. Si Budi kebakaran nanti Budi. Joko Marjo Klumbon. Budi mau pakai kebakaran, Joko pengennya ke Klumbon. Cocok terus tiap hari. Wah, aku pakai kebakaran. Karena rumahnya Klumbon. Jadi gak bisa, mobil mau dibagi dulu gak bisa. Nah, ini perlu namanya akad yang kismatul paraldi ini. Wis dijual lah mobilnya. Gak usah pakai mobil, gak kayak-kayaan. Beli mobil, tapi rumahnya gak sejalan. Dijual, balik duitnya berapa, kau beli NMAX aja. Gak usah pakai mobil-mobilan. Saya tak beli Vario. Ini yang bisa dikubah keramat, kamu bisa ke 10 kota, gak usah ribut. Atau misalnya, beli rumah, nggak usah rumah lah, apartemen. Dua-duanya ini lagi-lagi tak apa ya, beli tak pakai sana lagi ya, beli sama coba lagi. Ya, mereka ini orang perantauan, datang ke Jakarta misalnya kerja dan mereka butuh tempat tinggal karena masih sama-sama jomblo misalnya. Ya sudah kita beli apartemen. Ya, apartemen itu nggak bisa beli, sebenarnya sewa pakai apartemen itu. Terus kita sewa pakai apartemen isinya 2 kamar dengan 2 kamar mandi. Nggak ya. Perlu dapur, karena juga nggak ada yang ngurusin dapurnya, jomblo semua. Nah, masing-masing kurun misalnya 25 juta dapat 1 apartemen. Kalau cuma 25 juta toh nggak dapat. Apartemen paling kecil minimal 50 juta. Gak ada apartemen cuma 1 kamar misalnya ini. Ya. Misal aja. Akhirnya dibelilah. Ya sudah kita beli atau kita kita beli apartemen dengan 2 kamar mandi. Seharga 50 juta. Kepemilikan masing-masing terhadap apartemen ini, kepemilikan yang sifatnya merata ataukah sudah terbagi dari awal? Sifatnya merata. Bagaimana cara menentukan saya akan pakai kamar yang ini ya, kamar yang sebelah timur, kamu pakai kamar yang sebelah barat. Ini cara baginya ini harus dengan qismatul faradhi. Karena kepemilikan awalnya itu merata. Saya punya separuh tapi merata nyebar semua. Tembok-temboknya separuh-separuh, kamar mandinya separuh-separuh, kamarnya separuh-separuh. Tapi itu menjadi terpisahkan setelah ada pembagian yang sama-sama disepakati. Karena tidak mungkin apartemen itu kita sekat aja, jebret jadi 2. Nah pintunya kan cuma 1. Nggak bisa kita. Ya. Kecuali kalau memang punya 2 pintu, bisa disekat dan masing-masing ada kamar mandinya. Nah itu selesai. Tapi tetap itu pun harus dengan pembagian terus yang sebelah sini dan sebelah sini. Nah itu dibagi dulu. Jadi ini termasuk bentuk-bentuk kismatul faradhi, pembagian secara sukarela yang berlaku pada sesuatu yang tidak bisa dibagi rata kecuali dengan adanya madharat. Atau dengan mengembalikan. Misalnya kasus mobil tadi. Ya sudah, kalau gini bagian saya jual kepada kamu, kembalikan separuhnya harga mobil ini, mobilnya baik mengkau. Tidak apa-apa. Adapun terus dimiliki secara bersama, tapi masing-masing mendapatkan madharat ini, nggak bisa dibiarkan. Baik, ini secara materi untuk muamalat dan jenis-jenisnya saya sudahi dulu, tapi supaya antum tidak lupa, ada latihan soal di sini. Sederhana, tidak takut. Nanti saya akan bacakan dan contoh soalnya, antum yang jawab. Ini masuk jenis baik, ataukah ijarah, ataukah qard, ataukah ju'alah, atau yang lain. Yang jelas tidak lepas dari tujuh macam tadi itu. Ya. Soal yang pertama, Hasan memberikan mobilnya kepada Ahmad untuk dimiliki oleh Ahmad dengan imbalan Ahmad bayar 50 juta. Ini yang masuk? Baik. Sepakat? Tidak ada yang lain? Betul. Baik. Ya. Memberikan mobil, mobil kan harga untuk dimiliki dengan imbalan uang. Contoh yang kedua, Hasan memberikan mobilnya kepada Ahmad untuk dipakai selama sebulan. Belum detail. Kamu bisa tahu isyarat dari mana? Hah? Untuk dipakai selama sebulan. Ini belum detail. Bisa ijarah, bisa ariyah. Kemudian si Ahmad membayar 5 juta dan mengembalikan mobil itu. Ijarah, sewa menyewa. Hasan mengumumkan bahwa dia akan memberikan mobilnya sebagai barang, sebagai kompensasi bagi orang yang bisa menemukan anaknya yang hilang. Jualah. Dia mengumumkan dia akan berikan mobilnya bagi orang yang bisa menemukan anaknya yang hilang. Pokoknya anak saya ketemu, caranya bagaimana terserah. Imbalannya apa? Mobil. Hasan mengumumkan, Hasan memberikan 10 juta rupiah, banyak, 1 juta aja, 1 juta rupiah terdiri dari 10 lembar uang 100 ribuan kepada Ahmad agar Ahmad mengembalikannya berupa uang 50 ribuan sebanyak 20 lembar. Tapi sebetulnya ini enggak 100% korek ya. Kalau saat itu juga namanya bukan korek. Buat apa saya pinjam pakaian sekarang? Ya toh. Jadi aku jangan tergesa-gesa, ini akad yang lain. Kamu belum belajar ya? Belum belajar. Ini namanya sorf. Sorf itu tukar menukar uang. Sebetulnya itu maksudnya jual beli sih. Jual beli maksudnya. Jadi uang yang sama ditukar dengan uang. Jadi kayak orang antum waktu uang hari raya itu tukar uang, nah, itu harus sama, mau lecek mau baru harus sama, mau pecahan berapa harus sama. Contoh yang keenam, yang kelima, Hasan memberikan 1 juta rupiah kepada Ahmad dengan kompensasi dia mengembalikan 1 juta 2 bulan kemudian. Baik. Ini baru korup. Ini baru korup. Karena dikasih tempo. Pokoknya kamu kembalikan 2 bulan lagi 1 juta. Kalau contoh yang pertama kan gak disebutkan temponya. saat itu juga itu tidak masuk kalau itu maksudnya soft tukar duit. Nah, itu datang ke tukang parkir, Pak, tolong dong pecah. Nah, itu namanya soft, bukan kor. Yang ke enam, apa tujuh? Enam, wah ada nomornya di sini. Hasan memberikan kepada Ahmad mobil, memberikan mobilnya dia kepada Ahmad. Dalam rangka pernikahannya si Ahmad, dan dia tidak minta imbalan apa-apa. Nah, apakah ini masuk jual beli, ataukah ijarah sewa menyewa, ataukah qard, ataukah ju'alah, ataukah yang lain? Itu jawaban terakhir. Tidak masuk jual beli, tidak masuk sewa menyewa, tidak masuk ju'alah, tidak masuk qard. Maksudnya apa ini? Hadiah. Mau menikah saya kasih mobil, saya tidak minta apa-apa, ya hadiah namanya. Tapi masuk muamalah, memberi tanpa minta sesuatu. Yang ketujuh, setelah Ahmad pinjam duit dari Hasan alias ngutang, ya, Ahmad memberikan mobilnya kepada Hasan agar disimpan, mobil ini disimpan oleh si Hasan. Ulang ya, Ahmad mendapatkan kucuran dana 100 juta dari siapa? Dari Hasan. Lalu Ahmad bilang, Hasan, ini mobil saya, konsisten ya. Nanti kalau saya tidak bisa mengembalikan uangmu, silakan kau jual mobil gue ini. Ini maksudnya akad jual beli, ataukah sewa menyewa, ataukah jualan, ataukah hor, atau yang lain. Yang lain. Seperti yang lain. Maksudnya gimana? Tauhidkan. Yang tauhidkan yang mana? Ada dua akad di sini. Yang tauhidkannya yang mana? Menjaminkan mobilnya itu. Itu tauhid. Mobil ini sebagai bentuk saya serius bayar. Kau gak usah takut. Ini lo tak kasih jaminan mobil. Tapi akad ini sendiri tidak berdiri sendiri. Karena aku ada korot tadi. Dia ngutang. Utangnya itu kor, tapi mobil yang diserahkan kepada si Hasan agar disimpan baik-baik, dan kalau saya tidak mampu membayar utang itu, kau boleh jual ini ke ultima. Jelas ya? Ya, antum dulu semua. Baik, kita cukupkan dulu, nanti kita lanjut di pertemuan yang berikutnya dengan perincian tentang akad jual belinya. Satu pertanyaan, bagaimana hukumnya membeli khamar untuk fermentasi untuk membuat dua kompon, dua PT, ACPT, zat pengatur tubuh pada tanaman? Majus, khamar. Ya, Allah mengharapkan jual beli khamar. Melangkah terkait sepuluh, terkait khamar ini sepuluh. Kalau khamar ya, karena tuh tanya kan khamar apa alkohol? Yo, wah khamar tak boleh, karena khamar itu untuk diminum. Sesuatu yang dibuat untuk diminum dan dia bisa bikin mabok, itu khamar. Untuk dikonsumsi lah, bisa diminum, bisa dihirup, bisa dimakan, itu masuk definisi khamar. Jadi sesuai jawab sesuai pertanyaan. Yang namanya khamar itu jelas datanya diharamkan, tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun dia punya manfaat tertentu yang masih mubah, tidak akan menggeser hukum aslinya. Contoh bangkai. Bangkai itu bisa enggak dimanfaatkan secara mubah? Bisa buat orang yang kelaparan, Kalau tidak makan bangkai, dia mati, dia tidak bisa makan selain bangkai. Kalau buat dia. Tapi apakah boleh diperjualbelikan untuk orang seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, Allah Ta'ala, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam,